Ya. Wa a'dhamu ma nahaa Allahu anhu asyirku. Maka yang larangan terbesar, yang terbesar ialah kesyirikan. Larangan terbesar ialah kesyirikan. Yang Allah larang adalah kesyirikan. Nah, Fadal dibaca sini. Baca mal ini ya Fikri. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawlihi wasaqum bihi la'alakum tadhakkarun wasaqum bihi la'alakum tadhakkarun. Coba lihat mushaf. Coba lihat mushaf. Taib. Ah, berikutnya baca betul. Ya, baca sini. Coba saya behar. Bada'a bin nahyi 'anil syirki. wa qatamana bin nahyi 'an syirki wa qala wa la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fa tulqa fi jahannam khalidan fiha wa sallallahu 'ala a'zami ma nahaa Allahu 'anhu hadha yadullu 'ala qawli syirki wa 'azami ma nahaa Allahu 'anhu syirku. Khasyata an yatama ma'aka. Qila thumma ayyun qala an tuzani halilata jarika. Wa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi qawlihi walladheena la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Wabada'a bisyirki fi qawlihi an taj'ala lillahi biddan ay al-syarikan wa huwa khalaqaka wa qala huwa a'zamu dhunubi li'annahu su'ila hayyu dhanbi a'zamu wabada'a bisyirki. Baik, hasbu. Ya, kalau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengomentari pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa'adhamu ma'anahallahu anhu asyirku. Larangan yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Hadihi qa'idatun azimatun, inilah kaidah yang besar. Li'anna ba'dan nasi ya'taqinun, karena sebagian orang meyakini anna hunaka asya'u, bahwa ya, anna hunaka asya'a, bahwa ada beberapa yang hal yang ia a'adhamu, yang ia lebih besar, lebih agung, a'zamul jaraimi, lebih besar kejahatannya, ya, wa'adhamu manahallahu anhu, dan ada yang lebih ya, besar larangan yang Allah larang selain kesyirikan. Ini orang-orang yang keliru memahami agama ini. Wa yaqul, mereka mengatakan ar-riba wa'adhamul muharramat, az-zina wa'adhamul muharramat. Kata mereka riba inilah larangan terbesar, zina, kalau zaman sekarang korupsi katanya, jihad melawan korupsi, korupsi itu larangan terbesar. Tapi ya, semua itu memang maksiat, semua itu memang dosa-dosa besar, tapi bukan yang paling besar. Ya. Walidzalika yurakkizun, oleh karena itu mereka yurakkizun, mereka memfokuskan diri ala nahyi anir riba, untuk melarang riba. Wa anil zina, melarang zina, wa an fasadil akhlak, ya, dari akhlak yang buruk. Walakin la yahtamuna bi amri syirki, namun mereka tidak memperdulikan perkara kesyirikan. Wala yuhadziruna minhu, mereka tidak mentahdir orang-orang dari kesyirikan, memperingatkan orang-orang dari kesyirikan. Wa hum yarawna an-nasa waqi'ina fihi, ya, mereka memandang bahwasanya orang-orang ya yang waqi'ina fihi sudah terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang tadi. Ya. Hadza min jahlil 'adzim bi syari'atillah. Ini adalah fihi itu apa? Syirik ya. Fihi hak domir haknya kembali ke mana? Ke syirik ya. Mereka memandang manusia sudah terjatuh ke syirik, tapi yang paling besar adalah riba, ada yang besar adalah zina, yang besar adalah korupsi, kata mereka. Maka ini adalah kejahilan yang sangat besar terhadap syariat Allah. Wa a'zamu ma nahallahu anhu huwa asyirku. Maka larangan yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Wa huwa a'zamu minar riba wa a'zamu minas syurbil khamr wa a'zamu minas sariqah. Lebih besar daripada dosa daripada riba, minum khamr dan mencuri. Wa a'zamu min akli amwalin nasi bil batil. Bahkan lebih besar dosanya dari memakan harta orang lain tak dengan kebatilan. Wa'adhamu minal kimar wal maisir wa huwa a'adhamu minal muharramat. Ya. Ya, itu lebih besar daripada perjudian, sama maisir, sama ini perjudian juga. Ya. Kalau kita tadabur ya, ikhwah, di surah Al-An'am Allah menyebutkan 5 kali a'ilahum ma'allah. Ya, a'ilahum ma'allah sampai 5 kali. Ya. Kenapa demikian? Ini kata para ulama tanwihan bihadzal amr al-'adzim. Dalam rangka menguji perkara yang besar ini sampai Allah uji apa ulang 5 kali. Yaitu perkara tauhid. A'ilahum ma'allah ini kan istifham apa namanya? Ingkari, istifham ingkari. Yang maknanya menafikan, menafikan, mencegah, melarang adanya ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ya, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Coba antum belajar nahu. Inna syirka la zulmun azim. Inna, inna itu harfu apa? Taukid, harfu nasbin wa taukid. Tapi perhatikan, harfu taukid berarti benar-benar menegaskan sesungguhnya kesyirikan, benar-benar kesyirikan. La zulmun azim, khobarnya zulmun dikasih lam apa? Lam muzahlaqah atau lam ibtida. Apa fungsinya? Tufidu, tufidu taukid, memberikan faedah taukid. Ya, inna syirka la zulmun. Jadi taukidnya ada dua. La zulmun, kemudian zulmun, ya. Khobar inna dikasih na'at. Na'atnya apa? Azim. Berarti ziyadatu taukid. Ziyadatu taukid. Paham sini? Berarti menunjukkan kesyirikan itu adalah benar-benar sangat-sangat kedzaliman yang paling dahsyat, yang paling puncak. Paham sini? Tanya barakallahu fikum. Ya. Ya, kemudian Allah membawakan ayat dalilnya adalah qul ta'ala wa atuma harrama rabbukum. Katakanlah, kemarilah kalian, aku bacakan pada kalian apa yang Rabb kalian haramkan pada kalian. Janganlah kalian menyekutukan Allah. La tusyriku bihi syai'a, dengan sesuatu apa. Ini yang pertama. Wa bil walidaini ihsan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa la taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Aborsi, ya, menggugurkan karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Aborsi itu boleh kalau mengancam keselamatan ibu. Ya, kalau anaknya lahir, ibunya terancam jiwanya, baru boleh aborsi. Kalau enggak boleh. Ya, nanti kasih makan apa? Allah yang kasih makan. Ya, lihat kata Allah. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahish. Janganlah kalian dekati kekejian, zina itu. Jangan kan berzina, ke arah zina aja enggak boleh. Wasilahnya pacaran, interaksi enggak jelas sama perempuan bukan mahram. Ya. Nah. Chatting enggak penting. Ya, chatting enggak penting. Komentar di akun akhwat memalukan itu. Syukran syukran ukhti, memalukan itu, aib itu. Itu aib itu. Itu aib itu. Ah. Aib besar. Ya, enggak pernah, jangan pernah sekali-kali kita interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram kita di dunia maya dan nyata. Kecuali ada hajat. Ada hajat baru boleh. Afwan ukhti, kenapa? Pinjam duit dong. Itu ada hajat. Pinjam duit dong. Bekalannya habis. Nah, itu kan. Ya. Nah. Kenapa Purkon? Kesindiran tuh? Enggak? Oh gitu. Emangnya di Dewan Dakwah sekarang ada akhwat ya kampusnya? Bukan di Cipayung yang akhwat. Enggak ada akhwat ya berarti? Enggak ada. Alhamdulillah. Adanya di TPA. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang enggak nampak. Wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Jiwa yang Allah haramkan adalah mukmin. Ya. Baik membunuh dengan sengaja ya atau tanpa sengaja atau menyerupai sengaja. Ini ada tiga macam pembunuhan. Ya, qatlul amad, syibhul amad atau khata'. Khata' keliru. Ya. Yang keliru aja ada konsekuensinya, bayar diat. Bayar dia 100 ekor unta atau uang senilai itu. Nah, yang Allah haramkan untuk dibunuh mukmin. Mukmin. Yang kedua, kafir dzimmi. Kafir minoritas yang hidup di tengah kaum muslimin dan mereka membayar jizyah. Ya, yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin untuk tujuan apapun dia. Mau berobat, mau wisata, mau bisnis, mau family, mau apapun, ya. Dan mereka telah mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Ini kafir mu'ahad. Yang keempat, kafir musta'man. Orang kafir yang meminta suaka atau perlindungan ke negeri kaum muslimin. Nah, ini empat ini gak boleh dibunuh. Ini termasuk ayat ini. Wala taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bil haq. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Nah, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian berpikir. Ya. Wala taqrabul malal yatimi illa billati hi ahsan. Janganlah kalian dekati harta anak yatim, yotak-atik, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, untuk kalau nikahin janda, janda kaya, warisan suaminya, dan suaminya, dan ternyata janda itu punya anak, berarti anaknya masih kecil, yatim. Maka anak yatim itu punya, dapat warisan dari bapaknya. Ya enggak? Antum dengan jandanya. Ya, antum keruk harta jandanya. Sampai jatah itu anak yatim, dikeruk juga. Kena ayat ini. Ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Gitu. Berarti ngeruknya harta istrinya aja dong. Jangan. Ya. Kalau mau nikah ya, jangan bergantung sama perempuan. Berdiri sendiri. Harta janda kaya sekali. Ah, amin. Behar. Siap-siap. Ya. Barakallahu fikum. Ah, berdiri sendiri. Di atas kaki sendiri. Jangan nebeng di rumah mertua. Ya, aib di rumah mertua. Kemudian ila akhir ayat hadhihi al-ayatu tusamma bil wasaya al-ashr. Ayat ini dinamakan 10 wasiat. Ya. Allah taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum," sampai firman Allah, "wa dzalikum wasaqum bihi la'alakum," harusnya takilun dong. Takilun yang pertama. Tadzakkarun. Yang ketiga tatakunnya. Hadhihi muharramatu badahu Allahu biqaulih. Maka hal-hal yang diharamkan inilah yang Allah mulai dengan firman-Nya, "Alla tusyriku bihi syai'a." Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, padahal maka ini menunjukkan ala anna syirka, bahwasanya kesyirikan huwa a'dhamu ma nahallahu anhu, adalah sebesar-besar ya larangan yang Allah larang. Dan dalam surat Al-Isra Allah taala berfirman, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar." Janganlah kalian menjadikan ilah, sembahan yang lain di samping Allah. Fa taq'uda madhmuman makhdula, maka supaya kau tidak tercela, agar kau tidak tercela dan makhdulan, ditinggalkan. Bada bin nahyi anil syirki, maka Allah memulai larangan tentang kesyirikan. Wa khatamaha bin nahyi anil syirki, dan Allah menutup ayat ini pun dengan larangan dari kesyirikan. Dan firman faqal, Allah berfirman, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar." Janganlah kau jadikan di samping Allah sesembahan yang lain. Fatulqa fi jahannam, maka yang ini menyebabkan kau dilemparkan ke jahannam. Ya, madhura, maluman, dalam keadaan tercela. Ya, madhura, lagi dijauhkan. Dijauhkan maksudnya dari rahmat. Ya, min rahmatihi. Padahal ala annahu a'zamu ma nahaa Allahu an, maka ini menunjukkan bahwasanya ini adalah larangan yang paling besar yang Allah larang. Hadza yadullu ala qauli syekhi, ini menunjukkan kepada pernyataan syekh, wa a'zamu ma nahaa Allahu anhu asyirku. Maka sebesar-besar larangan yang Allah larang adalah kesyirikan. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW ditanya, ayyudan bin adam, ya, dosa besar apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, yaitu anda menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan anda. Wa yakhila sumayun, kemudian apa lagi? An taqtula waladaka khasyata an yatma'amak, anda membunuh anak anda karena khawatir dia makan bersama anda. Wa qila sumayun, kemudian Nabi ditanya lagi, kemudian apa lagi? An tuzaniya halilata jarika, anda berzina dengan istri tetangga anda. Ya, anzalallahu tasdiqa dzalika fi qaulih, maka Allah menurunkan ayat yang membenarkan itu dalam firman-Nya, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru kepada ilah selain Allah, ilah yang lain selain Allah, la wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Jiwa yang Allah haramkan ada berapa tadi? Ada 4, apa aja? Mukmin. Kemudian kafir zimmi, kemudian kafir muahad, kemudian kafir musta'man. Ya. Wala yaznun, dan tidak berzina. Jangan deket-deket. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang terjatuh ke dalam hal tersebut, yang melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa. Fa bada'a bisyirki, maka ya Allah atau Nabi SAW ya, memulai dengan kesyirikan ketika ditanya dosa besar apa yang paling besar. Ya, itu dalam sabda beliau, anta ja'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan ya, Allah menciptakan kau. Wa huwa khalaq syarikan, niddan syarikan, sekutu. Wa huwa khalaqaka, dalam keadaan dia menciptakanmu. Wa qala huwa a'zamu dzunubi, a'zamu dzunubi, dosa besar yang paling besar. Li'annahu su'ila, ya, karena beliau ditanya tentang ayudan bi a'tam fa bada'a bi syirki. Ya, ketika beliau ditanya tentang dosa besar yang paling besar, maka beliau memulai dengan kesyirikan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu. Ini larangan dari kesyirikan. Ya. Ya, bahkan ketika Allah memerintahkan agar kita beribadah hanya kepada Allah, ya, itu kandungannya adalah tidak beribadah kepada selain Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah padaku. Kata Ibn Abbas, illa liwahidun, kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Apa makna tauhid? Ya. Makna tauhid adalah memberikan ibadah kepada Allah semata dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Bahkan dalam sebagian ayat Allah menggandengkan perintah beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Atau ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, mukhlishina lahud-din. Itu kandungannya beribadah pada Allah, memurnikan ibadah itu pada Allah, yang konsekuensinya tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, yang itulah hakikat kesyirikan. Paham sini? Ini larangan yang paling besar. Ini ngeri ini syirik. Baik, berikutnya. Ya. Tafadhal dibaca sini. Ya. Hafid, baca Hafid. سبعا المبيقات كلا وما هنا يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الحديث بدأها بالشرك فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب ولذلك عليهم جنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار المشرك لا يغفر الله له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء فدل ذلك على تحريم الجنة على المشركين وأن الله لا يغفر له ودل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب لأن الذنوب ما عدا الشرك ما عدا الشرك Baru kemarin belajar itu. Maka antum masuk gak kemarin? Nah, makanya kemarin mustasna dengan ada. Ya, maknya ma apa tuh Niko? Ma ada syirki, maknya ma apa? Hah? Halo Niko. Raymond. Bu, Masya Allah. Abu Irob. Abu Irob Masdaria. Berarti adanya sebagai apa, Raymond? Fi'il, Masya Allah. Fa'il mana, Raymond? Takdirnya? Masya Allah. Abu Irob benar. Ma ada syirka. Syirkanya sebagai apa, Raymond? Masya Allah. 5-0 nih kok. Hah? 6-0 habis sama Raymond. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ada tamunya. Siapa? Raymond. Siapa tamu antum Raymond? Hah? Yang kemarin bawa mobil. Masya Allah. Konsumen tapi boy. Yang tadi mati. Masya Allah. Oh, iya. Lagi belajar dagang dulu antum. Makasih Johan. Eh, sudah sampai dah. Baru ngirup. Ada konsumen. Ini jaki ngapain ini? Baru ngirup. Ada konsumen. Ada-ada aja dah. Ini pikirin juga lagi. Panggil ibunya belanja. Aduh. Aduh. Baru jadi Abu Irob. Abu di Jarah ini sekarang. Masya Allah. Terus baca lagi. Li'anna dhunuba ma'ada syirka qa'ibatun lil maghfirati. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha'u. Fazina wasyaribatu wa syurbul khamri war riba kullu dakhilu. والربا كله داخل تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه أما شركه فإنه لا يغفر حكم الله حكم الله أنه لا يغفره وكذا العاصي وإن كان عنده كبائر دون شركه فإنه لا تحرم لا تحرم فإنه لا تحرم عليه الجنة ما له إلى الجنة ما آله harta dia dong malah ما آله إلى الجنة إما أن يغفر الله له من أول وهلته ويدخله الجنة وإما أن يخرج من النار بعد تأذيبه Hasbu. Gantian baca sekarang berikutnya. Ya. Siapa? Ini Pak Sofyan. Wah, kemarin kemana aja nih Pak Sofyan ini? Sibuk ini. Hah? Hah? Oh, lagi sepi berarti enggak dagang dong. Oh, karena lagi sepi jadi giat ya. Mana al-mu'minu muhiman? Apa itu tuh muhiman? Mahma. Al-mu'minu mahma kana minhu minan usuki wal ma'asi allati duna syirki fa inna la yaqnatu bi rahmatillahi wa la yuhammimu minal jannati وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله bimasyiatillah amal musyrik wa idha kana syirku a'dhamu dhunubi fa innahu yajibu 'alal ulama'i wal muta'allimina an nafi anhu wa tahdhiru minhu wa alla yasbutu ani tahdhiri minasyirki wa annahu yajibu jihadul musyrikin wa annahu yajibu jihadul musyrikin ma'al qudrati kama jahadahum Rasulullah SAW. Mana remote saya mau tanya Irop ini. Biar dibantai remote 3-0 kan tuh. Terus Udah cukup. Kapok. Dari mana tadi si apa yang baca tadi? Hah? Siapa yang baca nih? Hafid ya. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan." Wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Nabi bersabda, "Syirk kepada Allah, sihir membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran sampai akhir hadis." Maka Nabi SAW memulai dengan kesyirikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah sebesar-besar dosa. Idzalika, oleh karena itu seorang yang musyrik tidak akan masuk surga selama-lamanya. Untuk meyakini bahwa orang mati dalam keadaan kafir, Nasrani, udah dia gak akan masuk surga selama-lamanya. Ya, karena ada syubhat, jangan. Yang Allah ponis tidak akan masuk surga itu pasti masuk neraka yang disebutkan di Al-Quran, Abu Lahab, Bujahal, Fir'aun lah. Ya. Al-Imam An-Nawawi menyatakan orang yang mati dalam keadaan kafir, ya, orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, wajabat lahun nar, dia pasti masuk neraka. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Di mana? Di Al-Majmu' Syarhul Muhaddats. Ada syubhat, bisa jadi dia menjelang matinya masuk Islam. Tahu dari mana? Bisa jadi. Kita ini menghukumi hanya zahirnya. Ya. Zahirnya. Ternyata zahirnya dia beneran masuk Islam. Ya udah, kita doakan dia semoga dia masuk surga. Ya. Jangan langsung diponis pasti masuk surga. Doakan dia semoga dia masuk surga. Nah, walaupun dikebumikan, dimakamkan secara Nasrani, tapi kita tahu zahirnya. Tapi kalau gak tahu zahirnya, gak ada bukti, dia mati dalam keadaan kafir. Kan begitu. Pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Haram masuk surga selama lamanya. Paham gak ini? Ini akidah yang dasar. Masih bingung juga banyak orang. Heran kita ini sekarang. Orang tahu perkara perselisihan, ya perkara akidah dasar ini aja bingung. Ajaibnya. Allah Ta'ala berfirman, innahu yusyrik billah. Nih lihat, Allah yang bilang ini. Sesungguhnya siapa yang saja, man itu siapa aja yang berbuat syirik pada Allah, mati dalam syirik. Kecuali orang kafir masih hidup, kita tidak katakan dia pasti masuk neraka. Cuman kita katakan, kamu kafir kalau kamu mati dalam keadaan seperti ini, tidak masuk Islam, tidak bertobat, maka kamu pasti masuk neraka, kekal di dalamnya, gitu. Tapi kalau dia masih hidup, jangan dibilang kamu pasti masuk neraka. Kenapa? Karena bisa jadi dia nanti bertobat. Begitu. Faqad haramallahu alaihi aljannah, maka Allah haramkan surga bagi dia, wa ma'wahun nar. Ya, dan tempat dia adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada penolong pun bagi orang zalim syirik musyrik tadi. Nah, apa ngapain itunya konsumennya? Beli madu. Ya. Elah. Aduh. Aduh. Sampingan depanan itu mah, bukan sampingan. Al-musyrik, seorang musyrik tidak Allah ampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Emang jual madu apa? Hah? Oh. Ya ya. Masyaallah. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik. Maka ini menunjukkan akan keharaman. Fadalla dzalika ala tahrimil jannah 'alal musyrik. Haramnya surga bagi musyrik, wa anna Allah la yaghfiru lahu, Allah tidak akan mengampuninya. Wadala hadza ala anna syirka a'dhamu dzunub. Ini juga menunjukkan kesyirikan dan dosa yang paling besar. Karena dzunuba ma'a syirka, karena dosa-dosa besar selain kesyirikan itu qabilatun liqmalil maghfirah, masih dapat diampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa zina wa sariqah, maka zina, mencuri, ya, minum khamar, riba, kulluhu dakhilun tahta masyiatillah, tahta masyiah, semuanya masuk ke dalam di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki, ghafara li sahibihi, Allah ampuni pelaku dosa tadi. Wa insya adzabahu, tapi kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Namun kalaupun Allah mengazabnya, selama dia tidak berbuat syirik, ya, dia tetap mengerjakan sholat, dia berdosa, dosa apa azabnya itu tidak mengekalkan dia di neraka. Paham sini? Nah. Adapun syirik, fa innahu la yughfaru, maka tidak diampuni. Haqqallahu annahu la yaghfir. Allah telah memutuskan bahwasanya di Allah tidak mengampuninya. Kada wa kada al-'asi, demikian pula pelaku maksiat, wa in kana indahu kaba'iru, walaupun dia memiliki beberapa dosa-dosa besar duna syirki, selain kesyirikan, fa innahu la tuharramu alaihi aljannatu, maka surga tidak diharamkan untuknya. Ma'aluhu ilal jannah, tempat kembalinya dia di surga walaupun dia masuk neraka. Imma ayyaghfirullahu min awwali wahlatin, ya bisa, yaitu bisa jadi Allah akan mengampuni dari awalnya, wa yadkhulul jannata, ada dia masuk surga. Wa imma ayukhraja minan nar, kalaupun dia masuk neraka, Allah dia akan dikeluarkan dari neraka, ba'da ta'dzibihi, setelah diadab, wa yadkhulul jannata, dan dia pun masuk surga. Al mu'minu mahma kana minhu minal fusq, seorang mukmin walau bagaimanapun kefasikan yang ada pada dia, wal ma'asi allati duna syirki, dan walau bagaimanapun beberapa maksiat yang ada pada dia selain kesyirikan, fa innahu la yaqnatu bi rahmatillah, maka dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak haramkan surga bagi dia. Dan dia masuk di bawah ampunan Allah, bi masyiatillahi, dengan kehendak Allah. Ya. Amal musyrik, adapun seorang yang musyrik, fa innahu muharramun mahrumun min dzalika kulli. Maka seorang musyrik dicegah dari hal tersebut, dari surga, dari ampunan, ya, semua enggak ada selama-lamanya. Waliyadu billah. Ya. Fadalla ala anna syirka, maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Ini ayat yang tadi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima." Siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar. Ya. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat syirik maka dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kullu hadza, maka ini semua ya dulu ala anna syirka adamu dhunub. Kesyirikan itulah dosa besar paling besar. Wa in kana asyirku a'dhamu dhunub. Wa idza kana syirku a'dhamu dhunub, apabila kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar, wajibu 'alal ulama'i wal muta'allimin, maka wajib bagi para ulama dan para pembelajar annahyu anhu, untuk melarangnya, wa tahdhiru minhu, memberikan peringatan kepada umat darinya, wa alla yaskutu 'an at-tahdhiri minasyirk, tidak boleh mereka diam dari mentahdir kesyirikan, wa annahu yajibu jihadul musyrikin, wajib melawan kaum musyrikin, ma'al qudrah, tentunya disertai dengan kemampuan, kama jahadahum Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW menjihad melawan mereka. Nah. Berikutnya, ya, Revi, apa dah Revi? Yajibu. Amma ayyaskuta 'an asy-syirki wa yatruka an-nasa yahimuna fi 'ibadati ghairillahi wa hum yad'una al-islam wa hum yad'una al-islam wa la ahada yanha wa la ahada yuhadhdhir wa la ahada yuhadhdhir fal amru khatirun jiddan hunaka ناس يتجهون إلى النهي عن الربا والزنا وفساد الأخلاق هذه أمور هذه أمور محرمة. Udah gitu aja. Antum ada nikmatnya. Coba lihat. Misalnya hadhihi umurun, na'am, tapi gak perlu pakai itu. Kalau di buku anak gak ada pakai na'am, nikmah. Harusnya bisa. Oh, nikmah. هذه أمور محرمة وفساد، لكن الشرك أعظم، فلماذا لا يهتم بالنهي؟ فلماذا لا يهتم بالنهي عن الشرك وتحذير من الشرك وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهو يدعون الإسلام؟ لماذا هذا التساهل في أمر الشرك وتغافل عنه وترك الناس يقعون فيه؟ والعلماء موجودون بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم. الواجب أن يتجه أولا إلى النهي عن هذه الخطر العظيم الذي فتك بالأمة فتا ريئا. كل ذنب دونه فهو أهون منه. فالواجب أن يبدأ بالأهم Allah Ta'ala berfirman, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, bunuhlah musyrikin di medan peperangan dimanapun kalian dapati mereka, wakhuduhum wahsuruhum, tangkap mereka, kepung mereka, wakhudulahum kulla marsad, intailah mereka di semua tempat pengintaian. Maka wajib mentahdir kesyirikan. Ya, wa bayanuhu, menjelaskannya kepada nas, kepada masyarakat, hatta yajtanibuhu, hingga mereka menjauhinya. Hadza huwa alladhi yajib. Inilah yang wajib. Apa ya iskut an syirk, adapun kalau dia dari kesyirikan. Wa yatrukan nas, atau dia meninggalkan masyarakat, yahimun, yahimun itu kebingungan. Mengembara tanpa tujuan gitu. Kalau yahimun maknanya mengembara tanpa tujuan, kebingungan. Meninggalkan masyarakat, mereka kebingungan dalam peribadatan mereka pada Allah. Wahum yadda'un al-Islam, dan mereka pun mengklaim Islam. Enggak ada seorang pun yang melarang, enggak ada seorang pun yang mentahdir. Ya. Maka perkara ini khatirun jiddan, sangat berbahaya sekali. Hunaka nasun, dan juga ada beberapa kelompok masyarakat yang yattajihuna, yang mereka condong ila nahyi anir riba, kepada larangan riba, zina, akhlak yang rusak. Ini memang perkara-perkara yang diharamkan. Wa fiha fasadun, terdapat juga kerusakan di dalamnya. Namun asyir, lakinna syirka adhamu, namun kesyirikan lebih dahsyat lagi. Wa limadha la yuhtamu binahyi anil syirki, oleh karena itu kenapa tidak difokus, diberikan perhatian kepada larangan kesyirikan. Ya. Tahdid dan mentahdir kesyirikan. Menjelaskan ma yaqa'u fihi kathirun minan nas fi syirk, dan menjelaskan bahwasanya banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan akbar tadi. Wahub yad'un al-Islam, dalam keadaan mereka mengklaim Islam. Limadha at-tasahhulu fi hadzal amri amril syirki wa taghafulu anhu? Kenapa mesti menganggap enteng perkara kesyirikan dan taghaful, ya, melupak? Taghaful ini maknanya sebaiknya bukan lalai. Kalau taghaful maknanya adalah saha anhu, melupakan. Ya, wa tarkun nas wa yaqauna fi, membiarkan orang-orang, meninggalkan orang-orang ya terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Wal ulama mawjudun, padahal ulama itu ada, mereka dihidup di tengah-tengah mereka. Namun ternyata orang-orang yang berilmu ini yaskutuna anhum, diam dari mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Maka wajib agar kita yattajiha awalan, untuk mengarahkan pertama kali ya kepada kelarangan dari ya yang sangat, perkara yang sangat berbahaya ini, itu alladzi fataka bil ummah, yang akan menghancurkan umat, ya fatkan zari'an, ya yang akan menghancurkan umat dengan kehancuran, ya. Dengan kehancuran yang zari'. Zari' itu maknanya apa? Begitulah. Ulu dan bin dunahu fahuwa ahwanu min. Setiap dosa selain kesyirikan maka lebih ringan dari syirik. Wal wajib ayubda bil ahami falah. Maka yang wajib adalah memulai dengan yang paling penting, kemudian dengan yang penting. Ya, yang paling penting adalah kesyirikan. Taib, cukup. Subhanallah, bihamdik, syadu'ala, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah,